Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membawakan beberapa hadis terkait perintah untuk kita menghiasi Al-Qur'an dengan suara kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Zayyinul Qur'ana bi aswatikum." Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Taghannaw bil Quran." Yaitu perbaguslah suara kalian di dalam Al-Quran. Atau dalam riwayat lain, "Laisa minna man lam yataghanna bil Quran." Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Tetapi yang diinginkan di sini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Katsir rahimahullah, bukan memperbagusnya seperti bacaan-bacaan orang-orang yang melantunkan musik dan nyanyian. Justru Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang perkara tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat, dan Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya dari Abbas Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di umat ini, ya, yaitu ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yatamayyananna ahadukumul maut, janganlah kalian terburu-buru untuk mengangankan kematian. Inni ubadi rukhisalan sami'tu Rasulullah yatahawafuna an ummati, ya. Di mana aku, yaitu kata Abbas Al-Ghifari, sungguh aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam menakutkan akan terjadi pada umatnya beberapa hal. Yang pertama, bai'ul hukmi, menjual belikan hukum. Wal istighfamu biddam, menganggap ringan darah kaum muslimin. Wa qati'atur rahim, dan begitu mudah untuk memutus hubungan silaturrahim. Wa qaumun yattakhidun al-Qur'an mazamira, yuqaddimuna ahadahum laisa bi afqahihim wala afdalihim illa liyughniyahum bihi hina'an. Dan yang terakhir adalah yang ditakutkan oleh Rasulullah, kemunculan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai mazamir, sebagai lantunan-lantunan, sebagai nyanyian-nyanyian, yang dia lantunkan Al-Quran seperti melantunkan nyanyian dan musik. Bahkan yuqaddimuna ahadahum laisa biafqahihim, sehingga mereka menganggap orang yang paling mahir terhadap Al-Quran adalah orang yang paling bagus membacanya, bukan orang yang paling faqih dan orang yang paling bisa istiqamah di dalam mengamalkannya. Bahkan di sisi ya, orang-orang di akhir zaman, orang yang paling paham terhadap Al-Quran menurut mereka adalah yang paling bagus suaranya. Sehingga mereka ya hanya menganggap seperti itu dan tidak lain dan tidak bukan tujuan mereka liyuhdiyahum bihi hinaan, hanya untuk memperbagus-bagus saja bacaannya. Ya. Jadi ketika Al-Quran dibacakan hanya untuk diperdengarkan suaranya yang merdu, suaranya yang bagus, nadanya yang meliuk-liuk, bukan untuk diambil ya hukumnya, untuk diambil ibrahnya. Inilah yang ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan ada di umatnya orang-orang yang seperti itu. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Kemudian Al-Imam Nukathir rahimahullahu taala juga mengingatkan bahwasanya al-gharzu anna al-matluba syar'an innama huwa tahsin bis-sauti al-ba'ith ala tadabbur al-Qur'an wa tafahhumih wal khusyu' wal khudu' wal inqiyad lit-tha'ah. Di mana inti daripada kita untuk memperbagus bacaan Quran yang diinginkan secara syar'i adalah kita memperbagus bacaan Al-Quran dengan suara yang bisa mendorong kita untuk mentadabburi Al-Quran, mendorong kita untuk berusaha memahami isi kandungan Al-Quran, dan sebuah bacaan yang supaya kita bisa khusyuk, bisa khudu', tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan wujud ketaatan kepadanya. Fa amal aswad bil ghanamat al muhdathah al murakkabah al auzan wal awdha' al mulhiyah wal qanun al musiqiyah fal qur'anu yunazzahu an hada wa yajullu wa ya'dhumu an yasluka fi ada'i hadha al madhhab. Adapun ya bersuara ketika membaca Al-Qur'an dengan lantunan-lantunan musik atau dengan tangga tanda nada atau seperti ya bacaan-bacaan ya lagu-lagu zaman sekarang yang diada-adakan pada orang-orang fasik, maka Al-Qur'an tersucikan dari hal tersebut dan terlalu tinggi dan terlalu mulia untuk dibaca dengan bacaan-bacaan rendahan seperti itu. Bacaan rendahan, bacaan orang-orang fasik ya, yang membacanya dengan lagam-lagam nyanyian dan musik, na'udzubillah min dzalik. Maka bacalah Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya bacaan, waratilil Qur'ana tartila. Kemudian kita lanjutkan, berkata Al-Imam Nukathir rahimahullahu taala, iqtibatu sahibil Qur'an, yaitu bolehnya kita untuk iri, iri yang bagus terhadap orang yang memiliki Al-Qur'an, yaitu iri dari sisi ghibtah. Ada dua di sini hasad. Yang pertama adalah hasadul madmum, iri yang tercela. Yang pengertiannya adalah tamanni zawal ni'mah 'alal ghair, yaitu mengangan-angankan kenikmatan pada orang lain itu hilang. Maka ini adalah hasad atau iri, dengki yang tercela. Adapun iri dalam kebaikan yang dinamakan hibtah, kita menginginkan untuk mengamalkan amalan soleh yang dilakukan oleh orang lain tanpa kita sedikit pun menginginkan hilangnya kenikmatan tersebut pada orang lain tersebut. Maka di sini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri qala haddatsani Salim Ibnu Abdullah anna Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fi ithnatain, tidak ada hasad yaitu tidak boleh iri kecuali pada dua hal, yaitu iri yang bagus, iri yang tidak menginginkan hilangnya kenikmatan pada orang lain. Maka iri yang terpuji ini pada dua hal saja dibatasi. Yang pertama, rajulun atahu Allahul kitab faqama bihi ana al-laili, yaitu kita iri terhadap seseorang yang Allah anugerahkan kepadanya Al-Qur'an, menghafalnya, memahaminya, mentadabburinya dan bisa mengamalkannya. Maka apabila kita lihat ada orang yang seperti itu, kita harus iri. Tetapi iri yang baik. Iri kita ingin mengamalkan seperti amalan dia. Bukan iri kita mengangankan kenikmatan yang dia miliki itu hilang. Di mana orang tersebut faqama bihi ana al-lail, yaitu menegakkan membaca Al-Qur'an di pertengahan malam. Kemudian yang kedua, rajulun a'tahu Allahu malan fa huwa yatasaddaqu bihi ana al-lail wan nahar. Dan yang kedua adalah orang yang Allah berikan harta dan senantiasa dia bersedekah dengan harta tersebut di siang hari dan di malam hari. Maka kepada dua orang inilah kita harus iri. Iri yang bagus. Seperti para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka seperti ini, ghibtah. Sahabat-sahabat muhajirin. Ya, ketika melihat beberapa sahabat yang mereka kaya-kaya. Mereka mengeluh kepada Rasul. Ya Rasulullah, dhahaba ahlu dhuthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala. Ya, ya. Nahnu nusallun wahum yusallun. Kita salat, mereka salat. Kita zikir, mereka zikir. Kita puasa, mereka puasa. Tetapi mereka bersedekah, kita tidak bisa bersedekah. Maka Rasulullah SAW memberikan satu amalan yang lebih baik daripada hal-hal tadi. Yaitu untuk berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali setelah salat. Maka setelah diamalkan, orang-orang yang kaya melihat apa ini yang diamalkan oleh sahabat-sahabat, ya, yang ahlu sufa. Rupanya membaca zikir tadi. Maka orang-orang yang kaya pun mengamalkannya. Maka yang sahabat yang miskin mengeluh lagi, ya Rasulullah, ya, mereka mengambil lagi amalan kita. Kita enggak punya satu amalan yang melebihi amalan mereka. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Itulah anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha memberikan anugerah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tetapi yang menjadi pelajaran di sini adalah hibah ini, iri dalam kebaikan. Semangat untuk mengamalkan kebaikan walaupun dia tidak mampu. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, kataballahu lahu hasanatan kamilatan." Barang siapa yang memiliki cita-cita untuk beramal saleh, untuk beramal suatu kebaikan, dia belum sempat untuk melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tetap tuliskan baginya satu kebaikan secara sempurna. Inilah keutamaan untuk kita memiliki himmah, memiliki cita-cita, keinginan yang kuat untuk beramal saleh. Walaupun tidak terlaksana, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan amal saleh tersebut secara sempurna. Kemudian Al-Imam Nukaisi rahimahullahu taala membawakan riwayat yang berikutnya dengan riwayat yang mirip tetapi agak panjang. Bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi itsnatain." Tidak ada hasad kecuali pada dua orang. Rajulun 'allamahullahu al-Qur'an wa huwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yaitu seseorang yang Allah ajarkan kepadanya Al-Qur'an. Dia membacanya di waktu malam dan di waktu siang. Di pertengahan malam dan di pertengahan siang. Fasami'ahu jarun lahu. Kemudian tetangganya mendengarnya. Mendengar bacaan, ya, orang yang mahir Quran tadi di siang hari, di malam hari. Kemudian tetangga tadi mengatakan, "Laitani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal." Kemudian tetangganya mengatakan, "Duhai seandainya aku memiliki apa yang diberikan kepada fulan, ya, bisa mahir membaca Al-Qur'an, membacanya di tengah malam dan tengah siang." Maka dia menginginkan, "Duhai seandainya aku memiliki kemampuan seperti fulan, maka aku akan mengamalkan seperti fulan mengamalkan." Kemudian yang kedua, rajulun atahullahu malan wa huwa yuhlikuhu fil haqq. Dan yang kedua adalah orang yang Allah berikan harta maka dia habiskan hartanya di jalan kebenaran. Faqala rajulun, maka seseorang yang melihatnya mengatakan, laitani utitu misla ma utiya fulan fa amiltu misla ma ya'mal. Duhai seandainya aku diberikan semisal fulan, maka aku akan mengamalkan apa yang diamalkan oleh fulan tadi. Wa madmunu hadhihi alhaditsain, dan kandungan dua hadis ini, anna sahibal Qur'an fi ghibdatin wa huwa hasanul hal, bahwasanya orang yang memiliki hafalan dan pemahaman Al-Qur'an itu ya harus untuk kita iri kepadanya, iri yang baik, dan ini adalah keadaan yang sangat mulia. Fayambari ayyakuna syadidal ikhtibat bima huwa bihi, dan sepantasnya bagi orang yang memiliki hafalan Al-Qur'an lebih semangat lagi, lebih ya iri lagi untuk dia bisa beramal soleh lebih banyak lagi. Kemudian dikatakan hibbah idza tamanna misla ma huwa fihi min ni'mah, yaitu mengangankan apa yang semisalnya dari kenikmatan. Ini hibbah. Adapun al-hasad, kata al-Imam Al-Katsir, bi khilafil hasadil madmum wa huwa tamanni zawali ni'mal mahsudi anhu. Berbeda dengan orang-orang yang hasad yang tercela, dia mengangan-angankan kenikmatan pada orang lain itu hilang. Sawa'un hasala lidzalikal hasid aw la, sama saja baik yang iri itu mendapatkan atau tidak mendapatkan. Yang penting yang dia irikan itu hilang pada orang lain. Ini namanya hasad yang tercela. Wa hadha madmumun syar'an muhlikun, dan ini sangat tercela secara syar'i dan sangat membinasakan bagi orang tersebut. Wa huwa awwalu ma'asi iblis hina hasada Adam. Inilah maksiat pertama kali yang dilakukan oleh iblis alaihi la'natullah ketika hasad terhadap Nabi Adam. Hasad terhadap Nabi Adam. Ala ma manahu Allahu minal karama wal ihtiram wal i'zam, ketika Allah berikan kepada Nabi Adam kemuliaan, ya ketinggian derajat dan keagungan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah perintahkan kepada malaikat, kepada jin untuk sujud kepada Adam. Ya. Untuk sujud kepada Adam, sujud dari sisi bukan ibadah. Ya, bukan ibadah tetapi pemuliaan ya terhadap Nabi Adam yang memiliki ilmu ya, lebih daripada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaa'ikah. Inilah alasan Nabi Adam itu dimuliakan, ditinggikan di atas malaikat yang mereka adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia yang tidak pernah lelah untuk ibadah. Ilmu mereka lebih tinggi langsung ya. Malaikat Jibril mendapatkan wahyu dari Allah, malaikat Jibril langsung sebarkan kepada malaikat. Ilmunya luar biasa sanadnya. Ibadahnya pun begitu luar biasa. Ibadun mukramun disifati oleh Allah. Tetapi Nabi Adam alaihi salam menjadi mulia ketika memiliki ilmu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, yaitu Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, nama-nama makhluk. Ya, Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda tersebut. Nama-nama hewan, nama-nama pohon, nama-nama batu, nama-nama tempat, nama-nama angin, nama-nama laut. Ya. Yang mungkin kalau kita lihat secara sepintas itu seperti ilmu alam atau ilmu sosial atau ilmu apa yang kita sering kadang itu kan cuma ilmu dunia. Padahal itu adalah ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda ini yang ada di langit dan di bumi. Untuk apa? Untuk supaya satu tafakkur terhadap khalqillah. Di mana sifat orang yang beriman wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu senantiasa bertafakkur mengenai ciptaan-ciptaan Allah dan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tidaklah ciptakan ini dalam keadaan batil. Sehingga dengan tafakkur tersebut akan bertambah keimanan. Kemudian fungsinya pula untuk ya mengetahui bagaimana dia ibadah dengan mengetahui ya matahari tenggelam, terbit, mengetahui bintang ya ke arah sini ke arah situ, mengetahui adanya arah angin, mengetahui nama-nama benda sehingga dengan kita tahu nama benda tersebut, ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini mubah, ini makruh, kita ketahui dengan itu. Oleh karena itulah dengan sebab Allah ajarkan Nabi Adam nama-nama seluruh makhluk yang Allah ciptakan di langit-langit dan bumi, maka Nabi Adam itu ditinggikan di atas malaikat. Maka ikhwana fi din azakumullah, ilmu-ilmu yang seperti ini ya kita pun ya pelajari apa yang bermanfaat bagi kita, apalagi yang bermanfaat bagi agama kita. Bermanfaat bagi dunia kita saja diperbolehkan untuk kita mempelajarinya. Ya. Maka ikhwan fi din azakumullah, ya, inilah kemudian iblis ketika Nabi Adam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh malaikat dan iblis. Kalau malaikat taat kepada Allah langsung sujud. Adapun iblis hasad. Ya. Hasad dan merasa dirinya itu paling hebat ibadahnya, merasa dirinya itu lebih hebat penciptaannya. Dengan sebab hasad tersebutlah iblis akhirnya melawan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fil din azakumullah, kita berlindung kepada Allah dari sifat hasad ini. Karena sifat hasad itu adalah sifat yang senantiasa dibawa oleh iblis dan syaitan dan ditanamkan ke dada-dada kita. Oleh karena itu kita senantiasa berlindung. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore dalam doa-doa dan zikir-zikir pagi petang kita. Kita membaca muawwidzatain, di antaranya adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah dari hasadnya orang-orang yang hasad. Kejelekannya orang-orang yang hasad. Dikarenakan hasad itu ada di diri-diri kita. Dan hasad yang paling ya mencelakakan adalah hasad dalam ya seperti iblis itu. Ya. Hasad terhadap ya, orang yang berilmu dan menginginkan orang yang berilmu tadi jatuh ilmunya atau hilang ilmunya. Beda kalau kita hibtah terhadap orang yang berilmu, hibtah terhadap orang yang bisa baca Quran, kemudian kita menginginkan beramal seperti apa yang dia amalkan tanpa mengangan-angankan kenikmatan tersebut hilang pada orang lain. Bahkan kita senantiasa mendoakan semoga dia istiqamah ya, dan terlebih lagi saya semoga bisa istiqamah dan bisa mengamalkan apa yang dia amalkan. Maka ini hibtah. Tapi kalau hasad sangat berbahaya ikhwan fillah azakumullah, jangan sampai iblis ya berhasil mempengaruhi kita. Karena iblis itu begitu tahu sifat-sifat kita dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. Pengalaman mereka itu sudah ribuan tahun untuk menyesatkan Bani Adam. Ya, oleh karena itu kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang Yahudi dan Nasrani, kenapa mereka kafir? Kenapa mereka kufur dalam keadaan Allah sifati mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum? Mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri. Lalu kenapa mereka itu kafir? Allah katakan hasadan min 'indi anfusihim. Mereka kufar, mereka menjadi kafir karena hasadan min 'indi anfusihim. Karena dengki yang berasal dari diri mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih kenabian diberikan kepada orang Arab? Orang yang gak bisa baca tulis, orang yang dikenal dari dulu itu peradabannya kurang. Ya, dihinakan, direndahkan. Ya, dan merasa dirinya adalah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia, rasnya ras-ras yang apa berdarah biru dan seterusnya. Ya. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani kemudian tetap tidak mau beriman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka na'udzubillah min dzalik. Fa dzakara ni'mal qasirah wa hiya tilawatul Qur'an ana al-laili wan nahar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenikmatan ya, yaitu kenikmatan membaca Al-Qur'an di malam hari dan kenikmatan membaca Al-Qur'an di siang hari. Wa ni'mal muta'addiyah, dan juga kenikmatan yang tersalurkan kepada orang lain. Kalau membaca Quran itu kenikmatan yang sebatas untuk dia. Kalau kenikmatan berinfak, ya, infaqul mal bil laili wan nahar, itu infak, itu apa namanya, ibadah mutaaddi yang tersalurkan kepada orang lain. Dan dua-duanya adalah kenikmatan. Kama qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebutkan dua kenikmatan tersebut dalam surat Fatir. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, dia menegakkan salat, dia menginfakkan sebagian apa yang kami berikan kepada mereka berupa rizki secara rahasia ataupun secara terang-terangan, semuanya itu mereka lakukan dari baca Quran, dari iqamatus salah dan infak, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan yaitu tijarah, perdagangan yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah sirna, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kenikmatan yang besar, ikhwan fil din azakumullah. Kenikmatan yang mungkin kita anggap bukan sebuah kenikmatan yang pertama ini kadang. Dan yang bisa mengetahuinya adalah orang-orang yang beriman. Bisa membaca Quran, mampu untuk membaca Al-Quran di malam hari, di siang hari, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man qara'a 'ashra ayatin fil laili lam tuktab minal ghafilin, barang siapa yang membaca Al-Quran di malam hari 10 ayat saja, maka dia tidak dituliskan termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau dia tidak baca di malam hari 10 ayat, lalai dia termasuknya. Ya. Maka ini kenikmatan yang besar, ikhwan fillah rahimakumullah. Kenikmatan yang tiada tara. Maka jagalah kenikmatan tersebut dan kita semoga bisa, ya, mengamalkannya. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, di dalam hadis yang lain riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi dari Abi Kabsyah, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Salasun uqsimu alaihinna wa hadithukum hadithan fahfaduh." Ada tiga hal yang aku akan bagi, ya, dan aku akan sampaikan sebuah hadis, maka hafallah hadis tersebut. "Fa amma salas alladhi uqsimu alaihinna," ya, adapun tiga hal yang uqsimu alaihinna, yang aku bersumpah atas hal-hal tersebut, "fa innahuma naqasa malu 'abdin min shadaqah," sesungguhnya tidak akan berkurang harta seseorang karena disebabkan sedekah. "Wala dhulima 'abdun madhluman fayasbiru 'alayha illa zadahu Allahu biha 'izza," dan tidaklah seseorang hamba itu dizalimi dengan sebuah kezaliman saja kemudian dia bersabar, ya, atas kezaliman tersebut, maka kecuali akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan bagi dia kemuliaan. "Wala yafdahu 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu lahu baba faqrin." Kemudian tidaklah seseorang itu membuka pintu meminta-minta, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bukakan bagi dia pintu kefakiran. Jadi kalau orang sudah mulai senang untuk meminta, ya, meminta harta kepada manusia, maka berhati-hatilah, karena semakin dia meminta dan menerima, dia akan semakin fakir, akan semakin kurang, kurang dan kurang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wa ammal ladzi uhadditsukum haditsan fahfaduh." Adapun akan aku ceritakan sebuah hadis yang kalian harus hafal hadis tersebut, maka hadis tersebut adalah, "Innamad dunya li arba'ati nafar," sesungguhnya dunia ini untuk empat orang. Ya, untuk empat orang. "Abdin razaqahullahu malan wa ilman wa huwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqah." Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan rizki kepadanya berupa harta dan berupa ilmu. Sudah punya harta, punya ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dan dengan harta dan ilmu yang Allah berikan tadi, dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasilu rahimah. Dan dia sambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqah. Dan dia mengetahui bahwasanya Allah punya hak atas ilmu yang dia miliki, atas harta yang dia miliki. Allah punya hak atas ilmu yang dia miliki. Dia harus mensedekahkan ilmu, itu mengajarkan ilmu. Dan dia mengetahui bahwasanya Allah punya hak atas hartanya, dia harus menginfakkan hartanya di jalan Allah, sebagian apa yang Allah rizkikan. Maka ini keadaan yang masya Allah, seorang punya harta, seorang punya ilmu, lengkap sudah. Yang diirikan kepadanya ada pada orang tersebut. Punya harta yang dia infakkan di jalan Allah dan punya ilmu yang dia ajarkan ya di jalan Allah. Ini keadaan yang pertama. Kemudian Rasul mengatakan fahadza bi afdalil manazil, dan ini adalah kedudukan yang paling afdal, yang paling mulia. Punya harta yang dia infakkan dan punya ilmu yang dia dakwahkan. Ini keadaan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Kemudian hamba yang kedua, Allah berikan rizki kepada dia berupa ilmu, tetapi Allah tidak berikan kepada dia harta yang banyak. Hartanya Allah sempitkan. Bahwa yaqul, dan dia mengatakan, law kana limalun amiltu bi 'amali fulan. Kalaulah aku punya harta, aku akan beramal seperti amalannya fulan. Ya, jadi ada khibtah di sini. Dia punya ilmu, enggak punya harta. Ya. Tetapi dia memiliki keinginan. Kalaulah aku memiliki harta seperti hartanya fulan yang dermawan itu, aku akan beramal seperti amalannya fulan yang suka bersedekah, yang suka berderma tersebut. Qala fa ajruhuma sawa. Maka keadaan yang kedua ini, pahalanya itu sama dengan mana? Dengan yang pertama. Yang Allah berikan harta, Allah berikan ilmu. Diberikan harta, dia infakkan jalan Allah. Dia berikan ilmu, dia berdakwah di jalan Allah. Dan yang kedua, Allah cuma berikan ilmu, tidak diberikan harta. Tetapi yang kedua ini, dia memiliki cita-cita, memiliki himmah, memiliki ribtah. Untuk bisa berinfak seperti fulan itu berinfak. Maka orang yang kedua ini kedudukannya seperti yang pertama. Insyaallah luar biasa. Qala wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman. Kemudian yang ketiga, seseorang yang Allah berikan rizki berupa harta dan Allah tidak berikan ilmu kepadanya. Wa huwa yughbitu fi malihi bighairi 'ilmin. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fi haqqah. Keadaan yang ketiga, orang yang Allah berikan harta tetapi tidak diberikan ilmu. Kemudian dia menghabiskan hartanya tanpa ilmu. Ya. Dia habiskan hartanya tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Dia umbar-umbarkan hartanya tanpa ilmu. Bukan di jalan Allah, bahkan untuk perkara yang sia-sia. La yattaqi fihi rabbah, dia tidak bertakwa kepada Allah pada harta yang dia miliki. Wa la yasilu fihi rahimah, dan dia tidak pergunakan harta tadi untuk silaturahim. Wa la ya'lamu lillahi fihi haqqah, dan dia tidak mengetahui bahwasanya Allah punya hak pada harta tadi untuk diinfakkan. Fa hadza bi akhbathil manazil. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang paling khabith. Apa ini? Orang yang paling buruk, paling menjijikan dan paling jelek. Itu khabith maknanya. Khabith itu adalah perkara yang buruk, jelek dan menjijikan. Itu orang yang punya harta, enggak punya ilmu, ya. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dia habis-habiskan hartanya, ya. Tanpa hak, tanpa jalur yang benar, dia tidak pergunakan hartanya untuk silaturahim. Dia tidak pernah bersedekah, berinfak. Maka orang tersebut adalah akhbasul manazil, orang yang paling rendah, orang yang paling jelek, orang yang paling buruk dan paling kotor dan menjijikkan. Na'udzubillah min dzalik. Afwan, kita terjemahkan dengan sekian banyak karena itu adalah makna khabits. Makna khabits memang demikian. Bahkan terkadang makna khabits itu diartikan dengan najis. Jadi yang paling najis. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian wa 'abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala 'ilman. Kemudian ada seseorang yang keempat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan harta, Allah tidak berikan ilmu. Ya. Wa huwa yaqul, tapi dia tetap mengatakan law kana limalun la fa'altu bi 'amali fulan. Kalau aku punya harta, aku ingin mengamalkan seperti amalan fulan. Qala, maka Rasul mengatakan hiya niyyatuhu wa wizruhu ma fihi sawa. Dia niatnya dan dosanya itu sama seperti tadi. Seperti yang kayak apa? Yang paling jelek keadaannya. Yaitu orang yang punya harta enggak punya ilmu. Dia habiskan hartanya tanpa ya, tanpa jalan yang hak, dia tidak mengetahui hak-haknya Allah, tidak menyambung dengannya silaturahim, tidak bersedekah. Kemudian orang yang keempat, orang yang enggak punya ilmu, enggak punya harta, kemudian angan-angannya, kalau saya punya harta seperti fulan, fulan ini adalah maksudnya orang yang paling jelek tadi. Ya, maka aku akan beramal seperti dia. Aku akan berfoya-foya seperti dia. Maka yang keempat ini niatnya dan dosanya itu sama saja dengan yang paling jelek keadaannya. Ya'udzubillahi min dzalik, ikhwan abidin a'azakumullah. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita malan wa ilman. Malan wa ilman. Kemudian dengan harta kita sedekahkan, kita infakkan, dengan ilmu kita dakwahkan, kita amalkan. Itu yang kita pinta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kami di dunia kebaikan, di akhirat kebaikan. Kebaikan dunia dan di akhirat. Dan lindungilah kami dari neraka jahannam. Ya. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian di sini mungkin kita bertanya-tanya. Bukankah di sebuah hadis, kelanjutan dari hadis yang kita bacakan tadi sebelum ini, yaitu man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang menginginkan kejelekan, kemudian dia tidak jadi untuk mengamalkannya, kejelekan tadi, dia dituliskan kebaikan secara sempurna. Kelanjutan dari hadis tadi, yang barang siapa yang menginginkan kebaikan, dia tidak jadi mengamalkan, dia mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kalau dia mengangankan kejelekan, dan dia tidak jadi untuk mengamalkannya, maka dia tetap dapat satu kebaikan. Kalau dia mengamalkannya, melakukan kejelekannya, dia dapat satu keburukan. Tapi di dalam hadis ini, keadaan orang yang keempat tadi memiliki niat dan himmah berbuat kejelekan, tetapi tetap mendapatkan dosa. Ini bagaimana maksudnya? Nah, dibahas oleh para ulama, orang yang seperti ini, yang dia niatnya mendapatkan dosa, ya, dengan orang yang niatnya ketika berbuat kejelekan, dia batalkan, dia dapat pahala, ini ada perbedaan. Yang pertama, yang dapat pahala, adalah orang yang berbuat, meniatkan kejelekan, kemudian dia batalkan niatnya tersebut. Dia mau misalkan minum khamr. Setelah udah beli, udah megang, dia ingat firman Allah Ta'ala. Ya. Ingat khamr itu haram. Kemudian dia tinggalkan khamr tersebut. Maka dapat pahala ini. Berbeda dengan orang yang kedua ini tadi. Dia belum minum khamr. Tetapi pengin cita-cita minum khamr. Dan tidak membatalkan niat buruknya tadi. Dia terus punya himmah. Kalau saya punya uang, saya punya uang. Walaupun sampai mati gak punya uang untuk beli khamr. Maka dia sudah berdosa seperti dosa minum khamr. Maka kita harus jaga ini. Kalau kita niat keburukan, kita batalkan niat kita, dapat pahala. Tapi kalau kita niat keburukan, niatnya ini kita simpan. Terus disimpan. Cari kesempatan. Kapan ini kesempatannya ini? Gak sempat-sempat sampai mati. Maka dia tetap akan mendapatkan dosanya. Ini perbedaannya ikhwan fillah rahimakumullah. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya menjaga niat ikhlas kita. Dan kalau kita punya niat jelek, semoga Allah ya segera memalingkan kita dari niat jelek tersebut dan memutuskan niat jelek tadi. Tafadhali kumandangan ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبادة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda inna afdhalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang paling afdal di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan wal gharzu annahu alaihi salatu wassalam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, di mana inti dari tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Hadhihi min sifatil mu'minin al-muttabi'ina lir-rusul, di mana ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman yang mengikuti sunnah Rasul, yaitu dia semangat untuk belajar Al-Quran dan semangat untuk mengajarkan Al-Quran. Ini sifat orang yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ciri ahli sunnah. Sehingga ahli sunnah mereka paling semangat untuk belajar Al-Quran dan untuk mengajarkan Al-Quran. Semangat untuk menghafalnya, semangat untuk menyemangati orang untuk menghafal, semangat untuk memahaminya, semangat untuk membuat orang paham terhadap Al-Quran. Maka semangat. Wahumul kumal fi anfusihim al-mukammiluna li ghairihim, yaitu mereka orang-orang yang beriman sempurna dalam diri-diri mereka, yaitu belajar Al-Quran, dan al-mukammiluna li ghairihim, menyempurnakan orang lain ketika mereka mengajarkan Al-Quran. Maka inilah kesempurnaan seorang mukmin. Dia mau belajar dan mau mengajar. Ya. Bukan dia mau belajar terus tapi tidak mau mengajar. Tidak mau mengajar. Atau dia penginnya mengajar, tidak mau belajar. Maka ini kekurangan. Tetapi yang terbaik adalah belajar setelah dia mampu mengajar. Kalau tidak mampu, maka fattaqullah mastata'tum. وذلك جمع النفع الخاسر والمتعدي, maka dia telah mengumpulkan manfaat untuk dirinya dan manfaat untuk orang lain. Maka orang yang paling baik adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. وهذا بخلاف صفات الكفار الجبارين الذي لا ينفعون ولا يخلقون احدا ممن امكنهم ان ينتفع, berbeda dengan keadaan orang-orang kafir yang sombong, congkak, yang mereka tidak bermanfaat diri mereka bagi diri mereka sendiri dan tidak meninggalkan manfaat sedikit pun untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Ya. Di mana tujuan mereka pun untuk dirinya, yang mereka gapai pun tidak bermanfaat bagi mereka. Di mana orang-orang kafir tujuan hidup mereka adalah dunia, dunia dan dunia. Ketika mereka membangun orang lain pun tujuannya dunia, supaya dia dipuji oleh orang lain. Rupanya pujian orang lain tersebut tidak bermanfaat bagi dia. Ketika dia berikan bantuan kepada orang lain berupa harta, rupanya dia mengharapkan adanya riba untuk dia manfaatkan untuk diri sendiri. rupanya bukannya manfaat bagi diri sendiri, justru menghancurkan bagi diri dia. Maka ikhwan fillah azakumullah, jangan seperti orang-orang kafir yang mereka, diri mereka sendiri, apa yang mereka lakukan sendiri tidak bermanfaat bagi mereka, dan apa yang mereka lakukan untuk orang lain rupanya pun tidak bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri mereka. Maka na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti mereka. Allah berfirman, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum 'adaban fawqa al-'adab." Orang-orang kafir yang mereka berpaling dari jalan Allah, kami tambahkan bagi mereka azab di atas azab. Inilah ikhwan fi din azakumullah. Wa huwa annahum la yanhauna an-nas 'an ittiba'il Qur'an. Annahum yanhauna an-nas 'an ittiba'il Qur'an. Ma'anaihim wa bu'dihim anhu aydha. Yaitu mereka disifati dalam Al-Qur'an wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu dalam surah Al-An'am, yaitu mereka melarang manusia dari belajar Al-Qur'an dan mereka sendiri orang yang paling jauh dari Al-Qur'an. Katakan oleh Imam Katsir, yaitu mereka melarang manusia dari mengikuti Qur'an. Itu kan penafsirannya multitafsir, katanya begitu. Biasanya alasannya begitu. Ini kan zaman dulu, zamannya Nabi Muhammad, atau bahasa kasarnya ini kan zaman onta. Sekarang kan zamannya pesawat terbang. Itu kan ini, itu kan itu. Ya. Ya seperti itu kan. Kaum muslimin digembosi untuk mengamalkan Al-Qur'an. Ketika mau sholat, ya, ya jangan gitu-gitu banget lah sholatnya. Yang sedang-sedang saja. Jangan lima waktu banget, ya pagi sama sore saja. Seperti itu mereka. Terus, bahasanya sepertinya sopan, seperti ya memberikan nasihat, seperti iblis. Wa innalaka laminan nasihin, sesungguhnya aku itu hanya menasehatimu, wahai Adam. Demikian pula saudaranya Nabi Yusuf ketika berusaha untuk mengajak Yusuf dan supaya nanti dicelakakan oleh mereka, mereka mengatakan wa inna laminan nasihin, sesungguhnya kami itu hanya ingin menasehati. Inilah ciri-ciri mereka. Jadi jangan seperti mereka yang menjauhkan manusia dari jalan Allah, yang menjauhkan manusia dari mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bersamaan mereka orang yang paling jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Sudahlah sholatnya yang sedang-sedang saja. Dia sendiri gak pernah sholat. Udah taklimnya itu jangan terlalu semangat. Itu nanti anak istri kamu gak makan. Yo taklim memang 12 jam apa satu hari? Kan cuma ba'dan maghrib ilal isya. Gak ada satu jam ya akhi. Kemudian digembosi. Udah taklimnya jangan tiap hari banget lah, seminggu atau sebulan sekali, itu kan ya sama-sama kewajiban. Jadi jangan semangat banget, menafkahi istri itu kan kewajiban juga, pahala juga. Ya siapa yang mengatakan tidak pahala, siapa yang mengatakan tidak kewajiban. Tetapi biasanya memang syaitan membisik kita seperti itu. Dalam keadaan orang yang menggembosi tadi, yang mengatakan udah taklimnya jangan terlalu semangat, jangan tiap hari, ya, yang imbanglah dunia akhirat, kan begitu. Kita kan hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Orang yang ngomong seperti itu saja jauh dari ibadah, jauh dari agama. Makanya kita lihat-lihat, ada orang yang menggembosi kita taklim, menggembosi kita ibadah, orangnya saja nggak pernah ibadah, orang yang nggak pernah taklim, jangan diikuti. Itu adalah ya penyambung lidah setan. Jangan percaya. Bahkan ya perbandingannya sangat jauh kalau kita mau pikirkan. Kita bekerja dari pagi jam 7:30, jam 8 berangkat, jam 4 pulang. Sholatnya 5 waktu sebentar-sebentar, paling 15 menit. Taklimnya paling 1 jam. Qiyamul lailnya paling gak ada yang 1 jam ya. Itulah kita. Kita akui keterbatasan apa yang kita miliki. Baca Quran, ya, kita baca Quran 15 menit saja. sebelum sholat menunggu dengan kita baca Quran, kayaknya lama sekali. Tapi kalau kita nonton TV, Masya Allah, ba'dal isya ila subuh. Ya, begitu. Sambil di pos kamling nonton TV, tiba-tiba sudah subuh. Tapi coba kalau kita baca Quran, coba. Dari ba'da subuh, seperempat jam saja. Kan lebih dari 10 ayat itu. Kalau kita baca 10 ayat, tidak ditulis termasuk orang-orang yang lalai. Tapi kayaknya berat sekali. Tapi kalau yang lalu, yang sia-sia, kok sepertinya enak sekali. Nah itulah kita. Maka memang syaitan senantiasa yanhauna anhu, melarang kita, menjauhkan kita dari mengikuti syariat. Dalam keadaan mereka orang yang paling jauh, makhluk yang paling jauh dari ibadah, makhluk yang paling jauh dari ta'lim. Maka wajama'u bainat takdzibi was-sadd, maka mereka mengumpulkan dua hal, pendustaan dan pemalingan dari jalan Allah. Maka Allah ancam mereka, faman allamu mimman kadzaba bi ayatillah wa sadafa anha. Siapa lagi orang yang paling zalim dibandingkan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah sebuah nasihat dari Allah dan Rasulnya untuk kita. Jangan sampai terbawa oleh syaitan ketika mereka menjauhkan kita dari syariat, digembosi dari ibadah, digembosi dari ta'lim. Dengan bahasa-bahasa yang indah, zukhrufal qawli ghurura, bahasa yang indah tapi menipu. Jangan cari yang lebih wajib saja. Ini kan enggak wajib. Cari yang fardu ain, fardu ain kerja itu kan fardu ain. Ya. Dan jangan dibenturkan. Kita kerja pada jamnya, cari ma'isyah sudah ada waktunya, ibadah juga sudah diatur oleh Allah, inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu dibebankan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang sudah ditentukan, waktu yang memang kita butuh kepada Allah dan waktu untuk kita butuh istirahat. Subuh, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, itu waktu-waktu untuk kita istirahat pula. Sehingga sangat tidak membebankan yang namanya syariat Islam itu. Sangat tidak membebankan. Ya. Kalau kita mau perhatikan, ini satu-satu contoh saja yang ringan. Seorang yang kerja kuli bangunan. Ya. Biasanya beralasan, ini bukan sebagai celaan terhadap orang yang kerja bangunan, bukan. Tetapi satu contoh. Di dalam kerja bangunan itu, siang istirahat. Nanti jam antara jam 3:30-4 itu kan ada waktu untuk meda, untuk istirahat gitu. Yang sebenarnya itu waktu untuk sholat berarti. Karena manusia memang harus istirahat di jam-jam seperti itu. Dan jam istirahat itu diawali dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ya nantilah, nanti. Ingat yang namanya taswif fi shalah itu ciri orang-orang munafik. Ya, ciri orang-orang munafik. Penafsiran dari wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah atau neraka wail bagi orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dalam salatnya, yaitu kata al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ai laisa annahum yatruku bil kuliyah. Bukan mereka itu meninggalkan salat sama sekali, yaitu mereka salat walakin yuakhiruna an waqtiha al-afdaliyah. Tetapi mereka mengakhirkan sholat dari waktu-waktu afdal. Ya. Dan untuk mengetahui waktu afdal, kita butuh ilmu. Karena secara asal waktu afdal itu fi awali waktiha. Awal waktu. Tetapi di sana ada pembahasan. Justru ada kita mengakhirkan bersama dengan imam. Waktu subuh. Disunnahkan jarak antara azan dengan iqamah itu terpautnya agak jauh. Fungsinya apa? Untuk supaya orang tidak ketinggalan sunnah fajr. Dua rakaat. Yang khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sekitar 15-20 menit baru azan. Baru iqamat. Setelah itu, seperti Umar bin Khattab, baca Qur'annya rakaat pertama surat Yusuf. Ya, surat Yusuf itu berarti seperti 2/3 juz. Berarti selesai sholat itu buka pintu masjid sudah terang, sudah terang. Ini butuh ilmu. Nah, kalau yang enggak punya ilmu, wah sholatnya enggak sah, sah. Kalau diawali dengan di awal waktu walaupun selesainya sudah keluar waktu, itu tetap sah. Zuhur. Ya. Kalau keadaannya panas, kita disuruh untuk digeser agak dingin. Jadi enggak harus tepat tet. Bel berbunyi jam langsung harus azan. Tetapi ini kebijakan di tangan imam juga. Ya, imam rawatib memiliki kebijakan, oh ini panas banget ini. Atau misalkan orang-orang kantor kalau jam 11.50 belum pada istirahat, ya sudah kita undurkan sampai lebih dari jam 12. Tidak mengapa. Azan tetap awal waktu tapi sholatnya diundur. Jadi jarak iqomatnya diperpanjang. Kalau asar harus diawalkan. Asar diawalkan. Tetap dengan memperhatikan ada sholat qobliyah. Maghrib diawalkan. Tetap dengan memperhatikan barang siapa yang mau qobliyah. Walaupun ada yang mengatakan tidak ada qobliyah. Tetapi sebagian ulama mengatakan baina kulli sholatain ya sholat. Di antara dua. Baina kulli iqamatain adanain sholat. Di antara dua adan itu ada sholat. Tetapi kalau memang mau disegerakan ya tidak mengapa pula. Tetapi ketika isya, mungkin ada yang bertanya-tanya. Loh kok setelah ada taklim kok qomatnya jadi panjang banget nih. Ya. Biasanya mungkin adzan isya jam berapa tadi? Jam 7 kurang 10 ya. Iya. Jam berapa? Adzannya. Nah, jam 7 kurang 10. Kemudian qomat 10 menit kemudian. Nah, sekarang kok dari jarak azan ke qomat kok sampai kadang bisa 25 sampai 30 menit. Bagaimana ini? Nah, ini ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Abbas. Bahkan ketika Ibnu Abbas memberikan mauizah di waktu sore hari, beliau ada yang protes, "Salat dulu." Kan sudah azan maksudnya. Salat dulu sampai Isya. Ibnu Abbas bukannya berhenti, malah tambah panjang. Sampai hampir tengah malam. Kemudian setelah selesai beliau mengatakan, "Wallahi hadza sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Demi Allah itu sunnahnya Rasul. Tetapi harus dijelaskan hukumnya memang. Harus dijelaskan hukumnya. Loh, ini mengakhirkan salat. Nah, ini perlu ya. Ini bukan mengakhirkan salat dari waktu afdholiyahnya. Justru waktu afdholnya tapi disyaratkan dengan imam ya. Memalamkan sholat isya. Ya. Mungkin kalau pernah ke negeri-negeri Haramain, mungkin kalau sholat isya sampai jam 10, ya seperti itu. Karena memang ikhwan fillah azakumullah, itu salah satu sunnah dari sunnah Rasulullah SAW. Tetapi bukan maksudnya kita sendiri-sendiri. Tetapi dilaksanakan bersama imam. Jangan setelah dapat pembahasan seperti ini, wah sholat isya afdolnya dimalamkan, berarti anak sholat sendiri di rumah. Gak boleh kayak gitu. Gak boleh. Itu gak dapat 27 derajat itu. Tetapi yang dimaksudkan sunnah di sini berjamaah dan agak diakhirkan sholatnya dari waktu azannya. Ya. Ini adalah ya, kurang lebih 20 menit. Ini sudah agak lebih dari 20 menit. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.